Suatu hari di tanah rantau, tampak Malin lelah mencari rendang. Mau rendang! Halo, Bunda. Malin kangen rendang Bunda. Tenang, Malin. Sudah Bunda kirim yang baru. Seenak buatan Bunda. Mie sukses mantap isi 2 rasa rendang. Misi paket. Wah, mie sukses rasa rendang udah dateng. Rasa rendangnya mantap. Berasa rempahnya. Kayak buatan Bunda. Aroma rendangnya bikin ngiler. Bang paket masih di sini. Masih. Coba ini, Bang. Mie sukses rasa rendang. Rasa rendangnya ngeresep banget. Bumbunya pas untuk isi 2. Bawang gorengnya kres-kres. Gimana, Malin? Sudah kau coba? Lazis, Bunda. Isinya 2, porsinya banyak, kan? Harganya juga hemat. Yuk, wajib coba. Mie sukses mantap isi 2 rasa rendang. Baru. Enak rendangnya, full kenyangnya. Dari Wingsbird.